إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin dan kaum muslimin dimanapun saudara berada, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Dengan memiliki sifat syukur, Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Jangan kita remehkan nikmat yang Allah berikan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka nikmat Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Dengan kita mensyukur nikmat, Allah akan menambahkan nikmat itu. Bagaimana kita mensyukur nikmat Allah? Dengan menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita mensyukur nikmat Allah? Dengan meninggalkan larangan-larangannya. Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Begitu pula jangan meremehkan dosa sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun dengan tersenyum ketika berjumpa dengan saudaranya. Begitu pula jangan meremehkan amal baik sekecil apapun meskipun hanya dengan separuh biji kurma, kata Nabi. Beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Begitu pula jangan kita remehkan dosa sekecil apapun. Karena apa? Para salafus soleh di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa 'alayhi wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun waqa'a 'ala anfihi fa yaqulu hakadha. Adapun orang beriman, sesungguhnya orang beriman itu ya, dia melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah lereng gunung. Seperti dia berada di dekat gunung. Dia takut gunung tersebut hancur, lebur, lalu batu-batu yang terjal menimpa dirinya. Itulah orang beriman. Maka orang beriman itu tidak pernah merasa aman dari dosa yang dilakukan. Orang yang imannya benar selalu merasa apa? Merasa di antara al-khawf wal-roja. Merasa di antara takut dan rasa haram. Tentu saja kalau kita mau jujur, dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang dilakukan oleh anggota badan atau yang dilakukan oleh hati kita, begitu banyak. Baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari barangkali Allah Ta'ala mengampuni. Bagaimana dengan yang kita sadari? Berbeda dengan orang fajir, orang yang suka berbuat dosa. Bagaimana sikap dia terhadap dosa tersebut? Innal fajira yara dhunubahu ka'annahu dhubab. Ya. Kadhubabin. Orang yang suka berbuat dosa melihat dosanya seperti dhubab, seperti seekor lalat. Ya, yang apa? Waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Yang jatuh dan nempel di hidungnya lalu ditepis begitu saja dengan mudahnya. Itulah orang yang suka berbuat dosa. Dia meremehkan dosa itu. Ya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqa fi a'yunikum minasy-sya'ri in kunna la na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ya. Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu. Sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu bagi kalian dianggap tipis, dianggap remeh, dianggap enteng, dianggap tidak ada apa-apanya. Lebih tipis dibandingkan rambut. Sementara di masa kami, ya, kami menganggapnya, kami menilainya di masa Rasulullah SAW minal mubiqo, termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Nah ini, para jemaah rahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ini mudah melakukan dosa, berat melakukan amal ibadah. Semakin zaman semakin mundur, semakin banyak dosa yang bertebaran, semakin mudah untuk dilakukan, semakin orang itu menganggap dosa lebih ringan. Kalau Anas bin Malik mengatakan innakum lata'maluna, ya, kepada masa berikutnya, yaitu masa tabi'in. Bagaimana dengan masa sekarang? Mungkin dosa itu dianggap apa? Dianggap sebagai serbuk. Serbuk. Begitu kecilnya. Tapi ingat, ya, kalau masuk ke dalam hidung, dihirup, maka juga akan berbahaya. Oleh karenanya para jemaah rahmat Allah, dalam kajian kita ensiklopedia larangan, ya, yaitu kumpulan-kumpulan larangan-larangan Allah Rabbul Alamin, baik itu yang terdapat dalam kitab Al-Kabair maupun yang lainnya, mari kita kembali sejenak di awal perjumpaan kita ini setelah kita libur panjang di bulan Ramadan. Kita mengingat sejenak tentang dosa-dosa. Bagaimana dosa besar, bagaimana dosa kecil. Memang para ulama, jumhur mereka, ya, mayoritas ulama, membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Ya. Dosa besar disebutkan dalam Al-Quran, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Di dalam surat An-Nisa pada ayat 31, di sini itu Allah tunjukkan, ya, jika kalian meninggalkan dosa besar apa yang telah dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Nah, ini menunjukkan memang adanya dosa besar, ya. Termasuk dalam surah An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang meninggalkan dosa besar, menjauh dosa besar, ya, dan al-fahish, yaitu perbuatan keji, illa lamam, ya, kecuali orang-orang yang memang suka berbuat dosa tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa besar ada, dosa kecil ada. Namun para jemaah rahmati Allah, yang kita dengarkan tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud dan juga perkataan Anas bin Malik, bahwa kalian ini akan melakukan dosa yang kalian anggap remeh, anggap enteng. Kalian anggap itu lebih tipis daripada selai rambut, namun kami menganggap pada masa Rasulullah SAW sebagai suatu yang membinasakan. Di antaranya yang menyebabkan dosa itu menjadi berat di hadapan Allah Rabbul Alamin, ya, apakah itu dosa kecil maupun dosa besar, terutama kalau dosa itu kecil, dianggap kecil, ya. Yang pertama apa? Yang menjadi sebab dosa itu bisa menjadi berat di hadapan Allah, menjadi besar di hadapan Allah. An yafrah habis saghirah. Seseorang bangga melakukan dosa, meskipun itu dosa kecil. Ya. Dia bangga dengan dosanya, ini mah kecil enggak ada masalah. Nanti bisa dihapus dengan istighfar, bisa dihapus dengan sedekah, bisa dihapus dengan perbuatan baik yang lainnya. Ini anggapan, ya. Kemudian yang kedua adalah an yatahawana bisatrillah ta'ala. Seseorang meremehkan dosa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah menunjukkan kemurahan Allah. Kalau ada orang yang melakukan dosa di malam hari, di pagi hari Allah sudah tutup. Tapi dia remehkan. Dia tidak menghargai. Dengan cara apa? Di pagi hari dia berbicara bahwa saya tadi malam berbuat dosa begini dan begitu. Ada orang yang berbangga di depan orang lain menceritakan dosa-dosanya. Ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa, menampakkan dosanya. Siapa di antara mereka? Kalau kita katakan terang-terangan seperti orang berbuat dosa depan umum, tidak punya malu berbuat dosa di depan orang, ya. Dan di antara mereka siapa? Wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulul 'amala bil lail thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu Allah alaihi wa yusbihu yakshifu satrullah anhu, rawahul Bukhari dan yang lainnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara ya dikatakan terang-terangan berbuat dosa adalah seorang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian ya di pagi harinya Allah Ta'ala telah menutup dosa orang itu. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Tapi orang ini berkata kepada orang lain, wahai fulan, tadi malam saya telah berbuat begini dan berbuat begitu. Padahal apa? Dia bermalam dengan apa? Dengan ditutupnya oleh Allah Ta'ala. Waqad bata yasturuhullah alaih. Dia bermalam, habis dia berbuat dosa, dia tidur kecapean. Allah telah tutup dosa dia, akan tapi di pagi harinya, dia buka sendiri. Dia ungkap sendiri apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya, ya, dosa orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan jauh lebih besar daripada orang yang berbuat dosa dengan cara yang tersembunyi. Bukankah kita sering mendengar, mas, terus terang saya gak munafik, mas. Ya. Saya masih suka minuman keras. Terus terang saya, mas, gak munafik. Saya juga gak sholat. Kalau orang berbuat dosa, jangan ngomong sama orang. Kalau orang berbuat dosa, jangan terang-terangan di depan orang. Kenapa? Karena akan membuat dilipat gandanya dosa-dosa tersebut. Ini para jemaah. Kemudian di antaranya lagi adalah an yakunal mudzib mudnibu aliman yuktada bih. Ya. Yang bisa membuat dosa kita lebih banyak lagi, lebih besar lagi adalah orang yang berbuat dosa tersebut, orang yang berilmu yang menjadi panutan. Itu kalau dia berbuat dosa, maka dosanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ya. Itu resiko ustaz. Di samping pahalanya dilipat gandakan, dia juga dosanya dilipat gandakan. Jadi akan mendapat dosa-dosa orang-orang yang mengikuti dia dalam berbuat dosa. Sebagaimana sabda Nabi, "Wa man sanna fil Islami sunnatan hasan, sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un." Rawahu Muslim. Barang siapa melakukan suatu perbuatan dalam agama Islam, perbuatan sunnatan sayyatan, sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya setelah itu, tanpa terkurangi sedikit pun dari dosa orang yang melakukannya. Ini para jemaah, ya. Kemudian di antara juga yang membuat dosa itu bertambah lagi adalah, ya, da'fud da'i ilaiha, lemahnya pendorong perbuatan dosa. Lemahnya pendorong perbuatan dosa. Apa maksudnya? Seperti orang yang sudah tua, masih sempat-sempatnya berzina, padahal sudah lemah. Pemuda berzina berdosa, betul. Dan orang yang sudah lanjut umurnya masih berzina, dosanya lebih besar. Kenapa? Karena seharusnya dia sudah pendorong untuk berbuat dosa itu sudah terkurangi. Tapi memang untuk zina ini, ya, mungkin selemah-lemahnya orang itu termasuk perkara yang ditakuti oleh salafus saleh. Di antaranya Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah taala, seorang kibar tabi'in. Beliau berumur 80 tahun dan beliau mengatakan, ya, dan dia beliau buta 80 tahun. Di sini belum ada yang umur 80 tahun. 80 tahun. Buta lagi. Apa yang beliau katakan? Yang paling aku takuti fitnah wanita. Ya. Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'alal rijal minan nisa. Ya. Ini ucapan tabi'in, ya, selalu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah yang paling berat bagi laki-laki dibandingkan dengan wanita." Sehingga kita harus waspada. Ya. Nah, orang tua berzina yang seharusnya dia itu sudah tidak ada pendorong lagi. Oleh karenanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab." Wa'ailun mustakbirun, rawahu Muslim. Ada tiga orang di mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wah, kalau Allah tidak berbicara kepada mereka, berat. Ya. Karena apa? Nanti kita akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya diam kecuali dapat izin dari Allah, dan orang ini akan didiamkan. Kita didiami manusia saja berat, apalagi tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja sifat berbicaranya Allah tidak bersama dengan sifat berbicaranya manusia, ya. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Serta Allah tidak akan memandang melihat kepada mereka. Dan Allah dan bagi mereka adab yang pedih. Ada empat ini. Tidak diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan, tidak dilihat, dan baginya adab yang pedih. Siapa mereka para jemaah? Yang pertama syaikhun zanin, orang tua, ya, yang berzina. Orang tua yang berzina. Kenapa? Karena sudah tidak ada kekuatan seharusnya. Dan berapa kali kita mendengarkan berita, seharusnya berita tersebut ditutup, enggak boleh ditampak-tampakkan. Ya, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya orang Islam akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman kita surat kabar semuanya diberitakan, ya, orang tua yang berzina. Kemudian yang kedua, seorang penguasa yang berdusta. Untuk apa dia berdusta? Dia sebagai penguasa. Dia punya kekuatan. Biasanya orang yang bohong, orang yang berdusta, orang yang tidak punya kekuatan untuk melindungi dirinya dari ancaman. Dia berdusta, berbohong. Ini orang punya kekuasaan. Tapi kenapa dia berdusta? Maka ini, ya, mendapatkan ancaman, tidak diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan, tidak dilihat, dan diancam dengan adab yang pedih. Dan yang ketiga adalah wa'ilun mustakbir, orang miskin sombong. Kaya sombong enggak pantas, enggak boleh. La yadkhulul jannah, Nabi bersabda apa? La yadkhulul jannah al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Sombong adalah ya meremehkan manusia, menolak kebenaran. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak masuk surga orang yang masih ada kesombongan dalam hatinya meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Orang kaya sombong, ada yang disombongkan. Tapi enggak benar. Tidak pantas. Apa yang perlu disombongkan? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sombongkan? Semua akan kita tinggalkan. Yang bersama kita adalah amal. Apa yang pantas kita sombongkan? Kita terlahir ke dunia ini apa? Dalam keadaan telanjang, tidak selai benang pun bersama dengan kita. Bukankah demikian? Allah yang berikan semuanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan akal agar kalian bersyukur. Sehingga apa? Bisa beli pakaian dengan akal, dengan ilmu yang kita miliki bisa bekerja dan seterusnya. Apa yang patut kita sombongkan? Nah, maka orang miskin sombong sungguh terlalu. Kenapa? Tidak perlu dan tidak pantas itu disombongkan. Ya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman Allah dengan tidak diajak bicara, dengan tidak dipandang, kemudian tidak disucikan dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Maka hendaknya kita perhatikan perkara-perkara yang bisa membuat dosa kita itu bertambah. Ya. Jangan sampai dosa kita dilipat gandakan. Tentu saja kita harapkan bagaimana dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja yang bisa menghapus dosa-dosa kita? Ya, ini karena pertemuan pertama para jemaah rahmati Allah, kita ingat-ingat kembali ya. Kita jangan sampai belajar mempelajari tentang dosa namun kita terjerumus ke dalamnya. Kita mempelajari ya tentang ranjau misalkan, tapi kena ranjau itu sendiri. Ya. Maka kita harus memperhatikan kaidah-kaidahnya sehingga kita bisa terhindar. Kalau kita terjerumus, kita segera kembali. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju kepada apa? Kepada ampunan Allah. Segera. Jangan putus asa. Segera menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada para jemaah. Pasti kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa dan yang paling baik dari orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau kembali, orang yang bertobat kepada Allah. Apa di antara penghapus dosa? Ya, ada penghapus dosa besar, ada penghapus dosa kecil. Ya, di antara penghapus dosa besar adalah at-taubah ya an-nasuh, yaitu tobat nasuha, tobat yang sebenarnya. Ya. Itu akan menghapus dosa. Ya. Kemudian adalah ketaatan, ya ta'atun ja'alaha Allah azza wa jal kafaratan lidzunub, kafaratan lidzunub kullaha atau kulliha, yaitu ketaatan-ketaatan di mana Allah taala menjadikannya sebagai penghapus dosa semuanya. Seperti apa? Haji yang mabrur, ya. Man hajja falam yarfuth lam yafsuq raja'a min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang haji tidak melakukan rofas, tidak melakukan kefasikan, dia kembali dari dosanya seperti orang yang terlahir dari ibunya. Ya. Teman juga mati syahid, asyhadah. Allah Ta'ala mengampuni dosa kecuali hutang. Ya, yufar li syahid kullu syai' illad dain. Maaf, ya. Dia dimaafkan orang mati syahid segala dosanya kecuali hutang, ya. Kemudian kalau dosa kecil yang bisa menghapus, ya, adalah al-mudawamatu 'alal fara'id wa jitnabul kaba'ir. Selalu atau senantiasa menjaga kewajiban dan meninggalkan dosa besar. Maka dosa kecil dengan sendirinya terhapus. Selalu menjaga kewajiban dan senantiasa meninggalkan dosa besar. Ya. Maka itu akan dihapus dosa kecilnya. Seperti Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Rawahu al-Bukhari. Ya. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Salat lima waktu wajib. Salat Jumat wajib. Puasa Ramadan wajib. Jaga yang wajib. Ya. Dan jangan meremehkan dosa besar. Insyaallah dosa kecil akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'us sayyati al-hasanah. Ya, mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ya, mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'dbi'is sayyati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, karena apa? Itu bisa menghapus, ya, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini ikhwan, ya. Kemudian juga penghapus dosa kecil adalah apa? Al-masaibu ad-dunyawiyyah. Musibah yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Ya, musibah. Musibah itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita, ya. Dan keempat juga ketaatan tadi, ya, ketaatan. Seperti Nabi bersabda, "Ala adullukum ma yamhu Allah bihil khotaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa qasatul khotaya ila al-masajid wa intidharu salat ba'da salat fadzalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perbuatan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasul. Lalu beliau berkata, bersabda, yaitu perbaiki wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itu merupakan ribat. Itu adalah ribat. Yaitu apa? Ribat di sini seperti orang yang menjaga di perbatasan perang. Ya. Inilah para jemaah. Kemudian yang kelima terakhir, istighfarul mu'minin ba'duhum li ba'din. Yaitu istighfarnya orang beriman satu dengan yang lainnya. Itu akan menghapus dosa kecil. Ya. Mudah-mudahan dengan kaidah-kaidah ini kita hati-hati dengan dosa. Ya, belum saya sampaikan kembali, yaitu akibat dari perbuatan dosa. Akibat dari perbuatan dosa, insyaallah pada kesempatan yang lain akan saya sampaikan, ya, atau mungkin setelah Isya kita akan lanjutkan. Demikian sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mahfud Amri Afsi hafizahullah taala. Dan demikianlah pendengar Radio Roja Ensiklopedia Nelayan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'da Isya. Berikut kami adakan kumandang azan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Fathul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di kajian ilmiah Ensiklopedia Larangan yang tadi ba'da maghrib Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ustaz Mahfud Umri Alsi hafizahullahu taala. Insyaallah kita akan melanjutkan dan juga akan membuka sesi tanya jawab nanti. Anda dapat bergabung bersama kami di layanan line telepon 0218236543 atau layanan pesan singkat di 0819896543 atau di nomor yang lainnya 0813177764. Baik, kita kembali ke Bekasi di Masjid Riyadhus Salihin bersama Ustaz Mahfud Umri Alsi hafizahullahu taala. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para jemaah sekalian rahmati Allah, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, bersama dengan kami dengan acara ini. Selanjutnya kita dengarkan bersama, tadi sudah kita dengarkan tentang apa yang bisa membuat dosa kita ini berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah apa akibat dari perbuatan dosa yang akan kita alami dalam kehidupan dunia ini. Dosa itu ketika melakukannya terasa manis barangkali, ya. Siapa yang merasa manisnya dosa? Tentu orang yang biasa berbuat dosa. Sebab kalau orang itu imannya baik, dia akan merasa sedih. Dia akan merasa sakit ketika dia berbuat dosa. Sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya orang beriman itu, ya, ketika berbuat baik membuat dia senang, dan ketika berbuat dosa membuat dia sedih. Ya. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang perbuatan baiknya membuat dia senang dan perbuatan buruknya membuat dia sedih, itulah orang yang beriman. Hadis ini sahih dari Imam An-Nasa'i. Bukan sebaliknya. Ketika kita berbuat baik, sedihnya minta ampun. Ketika mau sedekah, mau bantu orang, mikirnya itu 1000 kali. Sedih seakan-akan dia akan bangkrut. Atau ketika sudah dikeluarkan hartanya, waduh, sudah dihitung begitu sedihnya. Tapi ketika berbuat dosa, tidak ada kesedihan sedikit pun. Maka dengan kondisi seperti itu, kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri. Sebab orang yang beriman, ya, tentu ini orang beriman maksudnya adalah orang imannya yang sempurna. Ya. Yaitu apa? Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang perbuatan baiknya membuat dia senang, sarrathu menyenangkan dia, dan membuat dia sedih perbuatan dosa yang dilakukan, itulah iman bersemi dalam hati kita. Jangan menjadi orang yang sebaliknya. Kenapa? Kalau kita senang dengan perbuatan dosa kita, seperti tadi disebut oleh Abdul bin Mas'ud, innal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa'a 'ala anfih faqala bihi hakadha. Rawahu al-Bukhari. Orang yang suka berbuat dosa, al-fajir, melihat dosanya seperti apa? Seperti seekor lalat yang bertengger di atas hidungnya, dianggap remeh. Coba kalau saudara sedang makan atau sedang duduk santai, kemudian ada seekor lalat bertengger di hidung kita atau berkeliaran depan kita, kita remeh, kita tepis begitu saja. Ini remeh, ini kecil, ini gak ada apa-apanya. Bukankah demikian? Nah, jadi permisalan yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud terhadap orang yang gemar melakukan dosa seperti melihat seekor lalat yang bertengger di atas hidungnya. Berbeda dengan orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Adapun orang beriman, ketika dia melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung, dan dia takut khawatir gunung tersebut hancur dan menimpa dirinya. Antum bayangkan bagaimana kejadian dulu Gunung Merapi ketika meletus. Jangan jauh-jauh yang baru saja ya, gunung apa? Gunung Raung apa? Gunung Meraung. Gunung Raung yang baru meletus atau Sinabung. Coba antum berada di sekitarnya. Kira-kira apa yang antum lakukan? Pasti akan berlindung, mencoba untuk menyelamatkan diri. Itulah orang beriman melihat dosanya. Kenapa? Karena memang akibat dari perbuatan dosa bukan main-main. Apa diantaranya para jemaah? Yang pertama diantaranya intikasul qalbi. Hati kita bisa terbalik. Apa maksudnya hati terbalik? Bukankah hati tetap berada pada tempatnya? Itu qalb, jantung, ya. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin." Ketika mereka itu zaghu zai, yaitu berpaling. Zai yaitu zalim, berbuat zalim, ya. Maka apa? Allah palingkan hati mereka. Allah sesatkan hati mereka. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Sehingga apa? Hati yang terbalik ini apa? Melihat perkara dengan sebaliknya. Kata Nabi apa? Sebagaimana dalam hadis yang sebutan, dalam sebuah hadis yang sebutan Muslim, ya, Nabi bersabda, tu'radul fitanu alal kulub ka'aril hasir udan uda. Fa'ayu qalbin angkaruha nukitat fihi rutatun fa'ayu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Wa'ayu qalbin angkaruha nukitat fihi nuktatun baydu hatta ta'udal kulub ala qalbain. Qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal atrahu muslim an Hudzaifah ibn al-Yaman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang namanya fitnah yaitu dosa, syubhat dan syahwat ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada tertoreh di atasnya noda hitam. Berbuat dosa sekali, ada titik hitam. Dibiarkan tidak dihapus, ada titik lagi. Dibiarkan lagi, ada lagi. Sampai tertutup. Kallabal rona ala kulubihim maka nu yaksibun, sampai tertutup hatinya dengan dosa yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu para jemaah, ya, tertoreh noda hitam. Ya. Adapun hati yang menolak dosa akan ada noda putih, akan semakin bersih, dihapus lagi, cermin dihapus lagi sampai bening. Ya. Tapi kalau hati yang menerima dosa dibiarkan sampai tertutup oleh dosa sehingga hati menjadi terbalik. Kata Nabi apa? Beliau bersabda seperti belanga hitam yang terbalik. Belanga, tempat untuk menampung air. Tidak mungkin bisa diisi. Diisi yang hak, mental. Ya. Sehingga apa kata beliau? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron illa ma ashraba min hawa. Dia tidak akan bisa mengenal yang ma'ruf dan juga tidak bisa mengingkari yang mungkar. Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikasih label ini ma'ruf. Yang hak dikatakan batil dan yang batil dikatakan hak. Kenapa? Karena banyak dosa. Maka kita hati-hati dengan dosa, baik dosa hati maupun dosa anggota badan. Kenapa? Kalau kita biarkan kalla balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Ingat, kalla bal rona ala qulubihim, akan menutupi hati mereka apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa itu. Seperti belanga terbalik, kalau gelas ini seperti ini, kita tuang apa saja akan ada di dalamnya. Tapi kalau coba dibalik, dikasih kopi enggak mau, kasih teh enggak mau, kasih air enggak mau. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron illa ma'syara bin hawa. Yang tauhid dikatakan syirik. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang syirik dikatakan tauhid. Ini para jemaah. Oleh karenanya, mari hati ini kita perbaiki. Ya. Inna quluba bani Adam fi isbi'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Hati manusia berada di antara dua jemari dari jari-jemarinya Allah. Kapan Allah Ta'ala memalingkan? Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwa Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Oleh karenanya para jemaah, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah. dosa-dosa yang kita lakukan akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kita akan jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita istighfar, banyak kita bertobat, sehingga seperti cermin. Kalau cermin dibiarkan, ada noda, maka noda itu akan sulit untuk hilang, bahkan bertambah. Kemudian ketika cermin tertutup oleh noda-noda yang ada, jangankan semuanya, sebagian dari cermin itu tertutup oleh noda, coba kita berdiri depan cermin, apa yang ada, apa yang kita bisa lihat, wajah kita yang tampan pun akan kelihatan compang-camping, bukan demikian? Tapi kalau cermin itu bersih, pantulan yang ada seperti bendanya. Kalau cermin kotor, ya, singa di depan cermin dikira kucing, dirangkul. Akhirnya apa? Mukanya diterkam oleh singa tersebut. Ini kucing ini, kucingku yang hilang. Ternyata itu singa. Karena apa? Cermin yang dilihat kotor. Ya. Tapi kalau cermin bersih, ya, insya Allah apa yang terpantul adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karenanya mari kita hati-hati dengan hati kita. Karena hati cermin. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik daging itu baik semua jasadnya, jika rusak akan rusak semua jasadnya. Itulah al qalb, yaitu jantung. Ya. Barangkali sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati dengan perbuatan dosa. Sebelum kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, yaitu tentang perbuatan-perbuatan dosa, yang kita sudah sampai pada poin 74, di mana 74 dosa tersebut merupakan ikhtisar min kitabid dahabi, yaitu al-kabair. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sekian puluh, bahkan sampai lebih dari 100, tambahan-tambahan tentang larangan-larangan yang ada baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahihah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi saudara, bagi pemirsa, bagi kaum muslimin, pendengar Rojak yang mulia. Semoga bermanfaat, tidak hanya sekedar menjadi bahan kajian kita, jadi bahan renungan. Kemudian kita minta kekuatan kepada Allah untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggungan dan kewajiban kita. Dan mohon kekuatan kepada Allah untuk meninggalkan larangan dan dosa-dosa yang Allah larang untuk kita. Dengan demikian kita berharap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.